بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Yang sudah hafal hadis silakan menghafal. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة المحدث أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين masih pada pembahasan الأذكار عقب الصلوات. Hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh muallif. Qala rahimahullahu taala, qala al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala, akhbarana Musa ibn Hizam At-Tirmidzi. Qala haddatsana Yahya ibn Adam an ibn Idris, Abdullah bin Idris. عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن كثير بن أفلح عن زيد بن ثابت قال dari زيد بن ثابت semoga Allah meridainya berkata umiru mereka diperintah. Mereka di sini adalah para sahabat. Dan yang memerintahkan ialah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk hukmul marfu atau marfu hukman. Ucapan seorang sahabi, umirna bi kadza, nuhina an kadza. Umiru bikadha termasuk sigat marfu' hukman. Dia ucapan sahabi namun secara hukum dihukumi marfu' sebagai sabda Rasulullah SAW. Dikarenakan yang memerintahkan ialah Nabi kita Muhammad SAW muballigh anillahi jalla wa'ala. Baik, qala belum mengatakan umiru mereka diperintah ayusabbihu dubura kulli salatin 33. Mereka diperintah untuk bertasbih setiap selesai salat 33 kali. Wa yahmadu 33. Bertahmid 33 kali. وَيُكَبِّرُ أَرْبَعٍ وَثَلَاثِينَ dan bertakbir 34 kali. Total semuanya berapa? 100. Tasbih 33, tahmid 33, takbirnya 34. Ini satu kaifiah dari kaifiah zikir ba'da sholat. Fa'utiya rajulun min ansar fi manamih. Kemudian ada seseorang laki-laki dari ansar yang didatangi pada tidurnya. Ini mimpi. Mimpi, dalam mimpinya ada orang yang datang. Faqila lahu, maka dikatakan kepada sahabat Ansar yang mimpi tadi, amarakum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kalian antusabbihu dubura kulli salatin 33, kamu bertasbih setiap kali salat 33, wa tahmadu atau wa tuhammidu 33, kamu bertahmid 33 kali, wa tukabbiru 34, dan bertakbir 34 kali. Qala na'am, dia mengatakan betul. Qala, berkata orang tadi dalam mimpi, faj'aluha 25, waj'alu fiha at-tahlil, maka jadikanlah 25 dan jadikan padanya ada tahlilnya, ucapan tahlil la ilaha illallah. Kalau dari zahir lafaz ini menyesuaikan dengan yang sebelumnya, takbir, tasbih, tahmid, takbir dan tahlil sama-sama 25 kali. Berapa semuanya? 100. Ya. Tasbih 25, tahmid 25, takbir 25, tahlil juga 25. Totalnya 100. Falamma asbaha, ketika keesokan pagi, atan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sahabat Ansar tadi yang bermimpi datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa dzakara dzalika lahu, lalu dia menyebutkan hal itu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau bersabda, ij'aluha kadzalik, jadikanlah ia seperti itu. Ada komentar? Cetakan baru? Aman? Enggak ada. Baik. Qala Syekh rahimahullahu taala, hadza haditsun sahihun rijaluhu rijalus sahih illa Katsir ibn Aflah waqad wasaqahu An-Nasa'i. Al hadits akhrajahu Tirmidzi bi tahqiq Ibrahim Uthwah. Faqala Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Yahya ibn Khalaf qala haddatsana ibn Abi Adi an Hisham bin Hassan bihi. ثم قال الترمذي رحمه الله هذا حديث صحيح وأخرجه ابن خزيمة رحمه الله فقال رحمه الله تعالى أنبأنا وأخبرنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا هشام بن حسن به حاء وحدثنا الحسين بن حسن قال أخبرنا الثقفي الثقفي عبد الوهاب bin Abdul Majid Al-Thaqafi. Abdul Wahab bin Abdul Majid Al-Thaqafi. Qala haddathana Hishamun bih, Hisham bin Hassan. Sehingga semuanya madaruhu, pusaran sanadnya bertemu pada Hisham bin Hassan. Beberapa rawi meriwayatkan dari beliau. Wa akhrajahu Ahmad, wa akhrajahu At-Tabrani fi Du'a. قال والحاكم وقال قال الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه بهذا اللفظ. Ini hadis sahih sanadnya, dan mereka berdua Bukhari Muslim tidak mengeluarkan dengan lafaz seperti ini. Wa inna mattafaqa ala hadis Sumay an Abi Shalih an Abi Hurairah dengan lafaz dzahaba ahlut tsuri bil ujur. Bukhari Muslim bersepakat pada hadis Sumay dari Abu Saleh Zakwan Saman dari Abu Hurairah dengan lafaz zahaba ahlu tsir bil ujur, hadis yang panjang itu. Orang-orang yang punya harta yang banyak membawa pergi semua pahala dengan lafaz yang ini. Qala wa laysa fi ru'ya, di situ tidak ada mimpi. Mimpinya sebansar. Wa hadhihi ziyadah, jika tidak ada padanya tambahan ini. Artinya ini tidak ada dalam Bukhari Muslim. Sehingga sahih tapi bukan dalam Bukhari Muslim. Intaha. Pada hadis ini qul fitin azakumullah terdapat beberapa kaifiyah zikir setelah salat. Ini dikatakan at-tanawwu', keberagaman dalam berzikir. Yang pertama tasbihnya 33, tahmidnya 33, takbirnya 34 dengan tambah tahlil. Kaifiyah kedua yang disebutkan dalam hadis ini tasbihnya 25, tahmidnya 25, takbirnya 25 dan juga tahlilnya 25. Sama-sama 100. Kaifiyah yang lain yang disebutkan dalam riwayat yang lain tasbihnya 33. Tahmidnya 33. Takbirnya 33 dan yang ke-100 tahlil. Ya, yang lengkap. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya? Berapa totalnya? 100. Ini semua namanya tanawwu', keberagaman dalam kaifiyah zikir ba'da shalah. Dan ini adalah zikir setelah shalat fardu. Silakan mengamalkan salah satunya. Kadang ini, kadang ini, kadang itu. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Faedah yang lain ialah bahwasanya mimpi itu bukan hujah. Ru'ya al-manamiyya laisat bihujjah. Mimpi itu bukan hujah. Dikecualikan satu. Ru'ya al-anbiya wal-mursalin. Mimpinya para anbiya wal mursalin. Jelas. Mimpi mereka adalah hujjah. Yang kedua adalah ketika mimpi itu dibenarkan dalam syariat. Ada takrir dalam syariat. Seperti yang disebutkan dalam riwayat ini. Sang sahabi mimpi. Ditanyakan kepada beliau SAW dan beliau mentakrirnya, mengikrarkannya. Ij'aluha kadzalik. Maka hujjah bukan pada mimpinya. Tapi pada sabda Rasul, ij'aluha kadzalik. Maka bisa diamalkan dikarenakan beliau SAW yang mengikrarkannya. Ini baru hujjah. Difahami ya? Selebihnya bukan hujjah. Mimpi-mimpi orang saleh itu bushra. Namanya bisyara, kabar gembira. Bukan sebagai hujjah. Bukan sebagai penetapan hukum syariat. Ya, mimpi-mimpi jelek. Mimpi buruk yang dialami seseorang. Namanya nazarah, peringatan. Sebagai peringatan bagi orangnya. Hakadah. Bisyara wa nazarah. Mimpi baik itu bisyara. Mimpi buruk namanya nazarah. Hadza huwa. Difahami insyaAllah ta'ala. Barakallahu fikum. Naam. Hadis berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala. Qala al-imam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala. Haddathana Ahmad ibn Muhammad ibn Musa. Qala akhbarana Abdullah bin Mubarak. قال أخبرنا عكرمة بن عمار قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك dari أنس بن مالك ثم قال مريضين أن أم سليم bahwasanya أم سليم ثم قال مريضين غدت على النبي صلى الله عليه وسلم dia pergi di pagi hari menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, berkata Abu Sulaim, "Allimni kalimatin aquluhunna fi salati." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarilah aku beberapa kalimat, aquluhunna fi salati, yang aku ucapkan dalam salatku. Fi salati, dalam salatku. Ini hadis dimasukkan oleh muallif pada pembahasan zikir setelah salat. Berarti pada kata-kata fi salati, yakni pada zikir setelah aku salat. Tidak dibaca di tengah-tengah salat. Dipahami ya? Faqala, maka Rasul bersabda SAW, "Kabbirillah 'ashra." Hendaklah engkau bertakbir kepada Allah 10 kali. Wasabbihillah 'ashra. Hendaklah engkau bertasbih kepada Allah 10 kali. Wahmadihi 'ashra. Bertahmidlah kamu kepada Allah 10 kali. Berapa itu? 30. Takbir 10, tasbih 10, tahmid 10. Thumma sali ma syi'ti. Kemudian silakan engkau memohon kepada Allah apa yang kamu kehendaki. Yaqul, Allah akan mengatakan na'am, na'am. Iya, iya. Artinya akan dimakbulkan permohonan kamu. Qala Abu Isa wa Tirmizi rahimahullah, kata At-Tirmizi, hadithu Anas hadithun hasan gharib. Qala Abu Abdurrahman, huwa hadithun hasan wa rijaluhu rijalus sahih. Wa qad akhrajahu al-Hakim faqala rahimahullahu ta'ala haddathana Ali ibn Himshad dengan dal. Disebutkan di bawah itu sawabuhu Himshad bizal al-mu'shamah. Dengan zal bukan dengan dal. Wa huwa fil mustadrak bidal al-muhmalah. Wa huwa khata, itu salah. Yang betul Ali ibn Himshad بالذل العدل. قال حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا محمد بن مقاتل المروزي قال حدثنا المبارك به انتهى. Ini yang berikutnya ikhwan, kaifiyah berikutnya untuk zikir setelah salat yang kita pahami dari hadis ini, dari bab yang dibawakan oleh muallif. Ini di termasuk zikir setelah salat. Di antara keifianya adalah takbir 10 kali, tasbih 10 kali, tahmid 10 kali, lalu berdoa. Lalu berdoa. Jadi satu paket ini. Takbir 10, tasbih 10, tahmid 10, lalu berdoa. Dan ketika itu termasuk doa yang makbul. Asbab makbulnya doa ketika selesai sholat dan melaksanakan amal ini. Takbir 10, tasbih 10, tahmid 10 kali, doa. Kata-kata yaqul na'am na'am menunjukkan jaminan makbulnya doa. Tayyib. Hadis ini, warakallahu fikum, antum perhatikan lafaz hadisnya, ditujukan kepada Ummu Sulaim. Berlaku juga untuk semua muslimat. Pertanyaannya, apakah ini khusus untuk Ummu Sulaim dan muslimah-muslimah? Ataukah berlaku juga untuk semua kaum muslimin? Al-jawab. Apa jawabannya? Umum. Ya, umum untuk semua kaum muslimin. Dikarenakan tidak ada nas dalil yang mengkhususkannya untuk muslimah. Meskipun yang bertanya sahabiah. Ya, hukum asalnya adalah umum. Laki-laki, wanita sama dalam perkara pensyariatan sampai ada dalil yang menunjukkan pengkhususan. Dipahami insyaallah ya? Barakallahu fikum. Hadza huwa. Ini pilihan ya, ikhwan. Boleh ini, boleh ini, boleh ini, boleh itu. Barakallahu fikum. Hadza wadhih. Terkait dengan doanya bebas. Tsumma salima syi'ti. Dengan doa bebas apa yang diinginkan. Barakallahu fikum. Nah. Berikutnya lagi. Qala rahimahullahu ta'ala. Qala Imam An-Nasa'i rahimahullah fi 'amal yawm al-laila. Akhbarana al-Husain ibn Bishr bi Tarsus. Katabna 'anhu. Qala haddathana Muhammad ibn Himyar. Himyar ya, jangan baca Hamir. Himyar. Qala haddathana Muhammad ibn Ziyad an Abi Umamah al-Bahili, Suday ibn Ajlan. Suday dengan sad, Suday ibn Ajlan. Abu Umamah al-Bahili, semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubah. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat yang maktubah yang fardu, lam yamna'hu min dukhul jannah, tidak ada yang menghalangi dia masuk surga, illa ayyamut, melainkan dia mati terlebih dahulu. Qala syekh rahimahullah, hadza hadithun hasan. Ini zikir berikutnya. Termasuk zikir yang dibaca selesai salat adalah membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi. Dan termasuk sabab masuk surga. Membaca ayat kursi setelah selesai salat, sabab masuk surga. Tidak ada yang menghalangi dia masuk surga, melainkan dia mati terlebih dahulu. Dia masih hidup, maka belum bisa masuk surga. Begitu sudah mati, akan dimasukkan dalam surga dengan sebab amal yang dia kerjakan. Baik, ayat kursi. Hanya ayat kursi, bukan Al-Baqarah. Tapi ayat kursi. Oleh ya? Barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, qala haddathana Ubaidullah ibn Umar ibn Maysara, qala akhbarana Abdullah ibn Yazid al-Muqri, qala akhbarana Haywah ibn Shuraih, dibaca Haywah ibn Shuraih, qala sami'tu Uqbah ibn Muslim yaqul haddathani Abu Abdurrahman al-Hudulli عن الصنابح المعاذ بن جبل dari sahabat Mu'adz bin Jabal semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil tangannya, waqal, seraya bersabda, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk, demi Allah sungguh aku mencintaimu karena Allah. Faqala, maka beliau bersabda, usika, aku beri engkau wasiat ya Mu'ad, la tada'anna, sungguh jangan sekali-kali kamu tinggalkan, fi duburi kulli salah, setiap selesai salat, taqul, kamu berdoa, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya Allah, bantulah aku untuk berzikir kepadamu, untuk mensyukuri nikmatmu dan bagus ibadah kepadamu. Qal wa awsa bidzalika Mu'adz as-Sunabihiyah. Sahabat Mu'adz berwasiat dengan hal itu kepada as-Sunabihi. Wa awsa bihi as-Sunabihi Abu Abdurrahman. Dan as-Sunabihi berwasiat dengannya kepada Abu Abdurrahman al-Hudulli. Namanya Musalsal bil Wasiyah. disebutkan mustahab wasiyah. Qala asy-syekh rahimahullahu taala, hadza haditsun sahihun rijaluhu rijalus sahih ila Uqbah ibn Muslim wa qad saqahu Ya'qub bin Sufyan. Al hadits wa akhrajahu An-Nasa'i. Intaha. Selesai. Ini yang berikutnya. Yang dibaca dubura kulli shalah. Untuk hadis ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Kapan dibacanya doa ini? Ikhtilaf pada kata-kata dubura kulli shalatin. Sebagian ulama berpendapat ini dibaca sebelum salam. Dalam sholat sebelum salam. Ya, setelah kita membaca tasyahud, ini di tasyahud akhir ya, baca tasyahud, baca sholawat, berta'awud dari empat perkara, setelah itu sebelum salam, dianjurkan untuk berdoa. Di antara doanya ini. Yang dibaca setelah berta'awud dari empat perkara sebelum salam. Baca doa ini. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadza qaul. Al-qaul tsani, pendapat yang kedua menyatakan dibaca setelah selesai sholat. Ya, akibat sholawat. Setelah selesai sholat. Entum? Hadza huwa. Kalau sebelum salam wadah. Kalau setelah salam ini menunjukkan, sekali lagi menunjukkan zikir-zikir setelah sholat itu ada yang berisikan sanjungan-sanjungan zikir kepada Allah. Ada yang berupa membaca satu ayat atau satu surat dalam Al-Quran, ayat-ayat kursi, kalau surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, para subuh sama maghrib, arakulahikum, dan diantaranya pula ada yang berisikan doa, kayak doa ini, ya, doa ini, sehingga azkar pada sholat, zikir pada sholat itu umum, ada yang berisikan zikir, ada yang berisikan membaca ayat, ada yang berisikan membaca surat, ada yang berisikan doa, doa. Dan yang dianjurkan ialah membaca yang ma'thur. Al-Azkar al-Ma'thurah. Yang ada riwayatnya dari beliau. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dipahami ya? Kalau ayat, hanya ayat kursi. Kalau surat, al-Ikhlas, al-Falaq, an-Nas. Kalau doa, ini doanya. Baik. Atau yang disebutkan dalam hadis Ummu Sulaim. Setelah tasbih, takbir, tahmid, 10-10-10, doa yang diinginkan. Hadza huwa. Dipaham ya? Tapi dikasih nama azkar, dikarang pada umumnya adalah berzikir. Barakallahu fikum. Jadi kalau kau ingin doa setelah sholat, ini yang dicontohkan. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini adalah qaul tsani. Bagi yang mengatakan pendapat pertama memang mengatakan sebelum salam, wadih. Memang tempatnya sebelum salam, makomnya makom doa. Doanya bebas, diantara ada doa ini. Ala qaul lain, ada dua pendapat di kalangan para ulama, barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala nusawab. Dan yang dibawakan oleh mu'alif di sini, bukan pembatasan. Tetapi hadis yang beliau sebutkan di sini adalah hadis yang terdapat dalam buku beliau As-Sahih Al-Musnad Ima Alasih Sahih yang dibikin bab fiqih menjadi jami' sahih. Hanya itu. Tidak pembatasan. Artinya ketika mendapati dalam riwayat yang lain ada zikir-zikir yang lain yang dibaca setelah sholat maka diamalkan. Kumpulkan semuanya dari Bukhari, Sahih Muslim, Bukhari Muslim, dan di luar Bukhari Muslim, menjadi zikir lengkap dan komplit, kamu baca, itu sebagai zikir pada sholawat, barakallahu fikum. Sebagian besarnya, zikir, cuma satu, sebagiannya keberagaman, ini boleh, ini boleh, ini boleh. Selama ada riwayatnya, maka diamalkan sesuai dengan periwayatannya. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Antum pilih yang antum hafal. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Cukup insyaAllah ta'ala.